Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه على عليه سائر النبيين وَآلِ كُلٍّ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada umat-umat yang terdahulu. Misalnya umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Itu mereka umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun, dan juga ada sampai 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa umurnya, ibu-ibu? 950 tahun. Itu umur orang-orang dahulu. Kalau umurnya panjang-panjang, otomatis ibadahnya pun juga banyak, betul? Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, umurnya pendek-pendek. Mau nyari yang 100 tahun aja susah. Paling kencang 60 tahun, pingganglah sakit. 80 tahun, nyawa berangkat. Kalau umurnya pendek-pendek, otomatis ibadahnya pun juga sedikit. Tetapi dengan amal ibadah sedikit inilah Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada umat-umat yang terdahulu. Mana buktinya? Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan beserta isi-isinya. Isi dunia banyak. Di dalam buminya ada batu bara, ada minyak, ada emas, intan dan berliannya. Di atas buminya ada kayu, air, tumbuh-tumbuhan. Ada cewek-cewek cantik kayak mbak-mbak yang belakang itu. Tapi kata Rasulullah, engkau salat sunnah fajar dua rakaat, kalau dikerjain enggak sampai 5 menit, di sisi Allah itu lebih mulia daripada dunia beserta isi-isinya. Lalu, apalagi bukti kalau umatnya Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari antara umat-umat yang terdahulu? Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan atau orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu butir biji. Dengan satu butir biji inilah ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, setiap satu tangkainya mempunyai 100 biji. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menginfakkan, mensedekahkan harta kita dengan niat hati yang ikhlas, satu kali kita bersedekah, Allah akan lipat gandakan pahala kita menjadi 700 kali lipat. Dan Allah memang tunjukkan sifat pemurahnya kepada kita umat Nabi Muhammad dengan dilanjutkan firman-Nya, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas. Luas apanya? Di dalam tafsir Jalalain telah dijelaskan, wallahu wasi' ay fadluh, Allah Maha luas karunia-Nya. Alim, dan Allah Maha mengetahui, mengetahui apa, biman yastahiqqul mudha'afah, Allah Maha mengetahui siapa yang paling pantas untuk dilipat gandakan pahalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tapi ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Apa itu? Ialah Ramadan. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah bulan yang penuh mulia di sisi Allah, yang mendapat gelarkan Sayyidus Suhur, penghulu seluruh bulan. Yang mana di dalam bulan Ramadan itu, sesungguhnya doa-doa dalam bulan Ramadan akan dikabulkan, sedekah-sedekah akan diterima, kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, dan azab akan ditolak. Inilah kemuliaan bulan Ramadan yang sekarang ini sedang kita hadapi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrur Ramadan syahru ummati." Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maksudnya apa? Di dalam bulan Ramadan inilah waktunya kita untuk segera bertaubat dan memperbanyakkan amal soleh. Karena dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman pada setiap malam dari bulan Ramadan sebanyak 3 kali. Apa yang Allah firmankan? Poin yang pertama, adakah orang yang meminta, maka aku akan berikan permintaannya. Poin yang kedua, adakah orang yang bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Poin yang terakhir, atau poin yang ketiga, adakah orang yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Selain itu, di dalam bulan Ramadan juga Allah telah perintahkan untuk kita melaksanakan suatu amal ibadah yang namanya puasa. Dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu.